Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini, hari Ahad tanggal 12 Rabiul Tsani Rabiul Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 8 Desember 2019, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Ad-Durusil Muhimmati li Ammatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Dan kita sampai pada halaman 54 yang 54 untuk yang PDF 50, untuk yang buku aslinya halaman 54, yang aslinya halaman 54, PDF-nya 50. Dan kita sampai pada pembahasan puasa. Pembahasan puasa. Waruknur rabi'u ar-ruknu. Waruknur rabi'u as-siyam. رمضان شهر مبارك عظيم افترض الله سبحانه وتعالى على عباده صيامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام تحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى وتخليص للنفس من روعانتها وتتبعها لملذاتها وشهواتها لكونه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافقه طبيعتها فمتى تمرنت النفس على ذلك بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركها فهو جنة للعبد من الذنوب ومن سخط الرب سبحانه وتعالى وفيه من المصالح والخيرات والبركات الشيء الكثير وهو شهر في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه faman wuffiqa li ada'i siyami kama yanbaghi kana lahu zadan fi 'amihi kullihi yasumu shahran lakin tabqa atharuhu fil 'ami kullihi bi'idnillah. Bisa lihat di sini rukun rabi, rukun yang keempat, as-siyamu, as-siyam, puasa. Ramadan syahrun mubarakun azimun. Ramadan itu adalah bulan yang dipenuhi keberkahan dan bulan yang agung. Allah Azza wa Jal menetapkan di situ untuk berpuasa kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyamu, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Artinya di sini berpuasa Ramadan. Kama kutiba, sebagaimana telah ditetapkan, telah diwajibkan, alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Di sini disebutkan tentang kutiba ala, di mana ini adalah tentang dahsyatnya bahasa Arab ketika harusnya yang antum fahami kataba, yaktubu, uktub, kataba, yaktubu, uktub, ketika menjadi kutiba ala, menjadi diwajibkan bagi kalian, ditetapkan bagi kalian. Ini termasuk bagian dari keistimewaan bahasa Arab. Terkadang satu bahasa itu mengandung pengertian yang lainnya. Jadi di situ kaitannya dengan apa? Dengan keutamaan puasa, kewajiban puasa. Karena Allah Azza wa Jalla menetapkannya puasa itu juga bagi orang-orang yang sebelum kaum muslimin. Nah, fasyamu tahqiqun littaqwa, littaqullahi. Puasa ini adalah tahqiqun littaqullahi azza wajal. Artinya di sini puasa ini adalah penerapan dari takwa kepada Allah azza wajal. Penerapan dari takwa kepada Allah azza wajal subhanahu wa ta'ala. Wa takhlisun linafsi, itu sebagai pemurnian bagi jiwa. Min rawanatiha, watatabu'iha, wa maladatiha, wa syahwatiha. Jadi jiwa itu harus dimurnikan dari apa? Ya, rawanatiha, rawanah ini maksudnya di sini adalah tentang apa yang bisa mendorong, dorongan, ya, dorongan yang kuat. Watatabu'iha, atau kalau misalnya antum lihat ada raunah, ini bisa dikatakan sponsor, artinya sesuatu yang mendorong kuat. Watatabu'iha, dan follow up-nya, li maladatiha, bagi kesenangan dia, kesenangan jiwa, wa syahwatiha, dan nafsu yang sesuai dengan jiwa. Liqaulihi, karena kondisinya adalah yumarrinun nufusa ala sabri, karena puasa itu bisa melatih jiwa untuk sabar. Amma tahwahu, dari apa yang diinginkan, mimma yulaimuha wa yuwafiquha tabi'ataha, dengan apa-apa yang dia itu condong dan berkeinginan kuat sesuai dengan naluri asalnya. Jadi orang terkadang dia punya naluri untuk bagaimana mendapatkan dia yang inginkan. Famata tamarranatin nafsu ala dzalika, dan kapan saja tamarranatin nafsu, ketika jiwa itu berlatih ala dzalika, berlatih untuk yang demikian, yaitu dengan cara apa? Bisyami hana 'alaiha tarkul maharimi lati la tatimu at-taqwa illa bitarqiha. Maka dia menjadi apa? Hana 'alaiha, menjadi hina baginya meninggalkan apa saja yang diharamkan. Artinya di sini, kalau dia tidak meninggalkan apa saja yang diharamkan, maka dia sudah merasa terhina. La tatimmu taqwa illa bitarqiha, dan tidak akan sempurna takwa kecuali dengan meninggalkannya. Jadi dengan puasa orang itu memandang ketika dia tidak bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia akan merasa terhina. Dan tidak akan sempurna takwanya kecuali dengan meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Fawa junnatun, puasa itu adalah junnah, tameng. Lil abdi minad dunubi, tameng bagi seorang hamba dari dosa, dari segala macam dosa. Wa min sakhatir rabbi, dan dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa fihi minal masalihi wal khairati wal barakati asyai'u kathir, dan di dalamnya ada yang termasuk di dalamnya, dalam puasa itu ada masalih, ada kemaslahatan, wal khairati, dan berbagai kebaikan, wal barakati, dan juga keberkahan, banyak sekali, asyai kathir, sesuatu yang banyak sekali. Wa huwa syahrun fis sanati, dan puasa ini di sini berlakunya untuk syahrun, satu bulan penuh, fis sanati, dalam satu tahun. Iftaradallahu, Allah Azza wa Jalla menetapkan, mewajibkan alal ibadi, bagi hamba-hambanya, siyamahu, berpuasa di dalam bulan Ramadan tersebut. Faman wufiqa liada'i siyami, dan barang siapa yang dimudahkan, diberikan taufik untuk berpuasa, kama yang bagi, sebagaimana yang seharusnya, kana lahu zadan fi amihi kullihi, maka baginya seolah-olah dia mempunyai bekal di dalam tahunnya tersebut seluruhnya. Jadi dia mempunyai bekal sebulan itu untuk menghadapi setahun itu. Lama. Jadi barang siapa yang orang itu bisa puasa Ramadan penuh, maka dia telah mendapati bekal dalam setahun penuh itu. Ini maksudnya di sini, bahwa apa? Sebagaimana hadis tentang apa? Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annahu yasumu dahr kullah. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Maka ini adalah bekal dia ketika dia bisa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa bulan Ramadan penuh, maka dia telah mendapati bekal dalam setahun. Karena satu bulan Ramadan ini sama dengan apa? Berapa bulan Pak Budi? Satu Ramadan itu? 30 hari. Ya, 30 hari. Kalau hitungannya, puasanya berapa hari itu? Dibandingkan dengan pemisahan apa yang dikatakan Nabi SAW? Dibagi 10. Jadi ngitungnya 30 itu bagi 3. Jadi 10. Artinya apa? 10 bulan. Karena kewajiban yang disunahkan Nabi SAW, setiap bulannya itu sekurang-kurangnya kita puasa 3 hari. Dan itu sudah mencukupi, puasa 3 hari itu mencukupi puasa 1 bulan. Paham? Nah, kalau bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, maka itu sudah mencukupi untuk 10 bulan. Kemudian ditambah 2 pekan pada bulan Syawal. 3 hari 3 hari kan berarti 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan sudah semuanya sudah setahun. Seperti itu. Iya. Yasumu syahrun lakin tabqa atharuhu fil 'ami kullihi bi'innillah. Dia itu berpuasa sebulan dan asarnya, efek sampingnya itu akan menetap baginya di tahun itu secara keseluruhan. Ini dengan izin Allah. Faham di sini, Pak? Makanya ini adalah salah satu bagian terpenting ketika kita mempelajari puasa. Ternyata Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk apa? Agar kita itu takwanya tidak terlalu turun drastis dalam setahun, karena sudah ada nabungnya 1 bulan. Nabungnya apa? 1 bulan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, ya, syahr Ramadan ka mahatotit petrol. Jadi bulan Ramadan itu seperti stasiun pom bensin. Seperti pom bensin. Diisi tenaganya, diisi bensinnya untuk meneruskan perjalanan selama setahun. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Sekarang kita bahas tentang warruknu al-khamisu, rukun yang ke-5, al-hajju. Iftaradallahu subhanahu wa ta'ala fil umri kullihi maratan wahidatan alal mustati'i ma wa ma zada fahuwa tatawu'un. كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة وبيان ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب فمن كان مستطيعا وجب عليه أن يجتهد في معرفة أحكام الحج ليؤديه على بصيرة وليفوز بخيراته وأجوره الوافرة. Nah, sekarang kita masuk pada paragraf ini. Warukun khamis, rukun yang kelima, al-hajju. Iftaradallahu subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menetapkan fil umri kullihi maratan wahidan, sepanjang hidup seorang hamba itu seluruhnya hanya sekali saja. Jadi wajibnya haji itu hanya sekali saja. Alal mustati'i, bagi orang yang sanggup. Wa mazada fahuwa tatawun, barang siapa yang menambah dari sekali, lebih dari sekali, maka itu adalah termasuk sunnah, termasuk amalan sunnah. Maka ada hajatul Islam. Hajatul Islam adalah haji wajib. Dia memenuhi rukunnya terlebih dahulu. Kemudian ketika dia haji lagi, maka ditatawu, sunnah baginya. Dan tidak ada dua haji dalam satu safar. Tidak ada dua haji dalam satu safar. Artinya apa? Mengulang-ulang haji. Bahkan tidak ada dua umroh dalam satu kali safar. Mengulang-ulang umroh dari tan'im dan yang lainnya tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ana ingatkan kepada antum tentang makna istita'ah, makna mampu. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar dan juga kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di situ dijelaskan bahwasanya arti dari istita'ah, kemampuan itu pertama adalah mampu fisik, mampu harta, maka dia wajib melakukannya. Mampu fisik, mampu harta, maka dia wajib untuk melakukannya. Tidak ada udur baginya. Yang kedua, mampu fisik, tidak mampu harta, maka kewajiban hajinya itu tidak gugur begitu saja. Masih tetap dia dengan sekuat tubuh dia untuk bisa melakukan haji dan umroh. Itu yang nomor berapa? Nomor dua. Kemudian yang ketiga, mampu harta, tidak mampu fisik. Ini pun sama, tetap wajib, tetap wajib melakukan haji dan umroh. Tetap wajib melakukan haji dan umrah. Salah satu caranya adalah dengan membiayai orang lain. Ketika fisiknya dia tidak mampu, maka dia boleh membayari orang lain untuk melakukan haji untuknya, membadalkan haji untuknya. Kemudian yang keempat, tidak punya fisik, tidak punya harta, tapi dia punya keluarga, maka keluarganya itu bisa menghajikan dia. Jadi kewajibannya tidak kemudian hilang begitu saja. Selama keluarganya ada yang mampu, anak-anaknya atau kerabatnya, maka ketika hidup bisa dihajikan, ahsan. Kemudian yang kelima, adalah syartul ada, syarat melakukan haji. Syartul ada ini, syarat pelaksanaan haji itu berlaku untuk perempuan. Jadi perempuan yang sudah baligh, sudah haid, itu apabila dia safar, dia harus bersama mahramnya. La yahillu limra'atin an tusafir illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak dibolehkan safar bagi wanita kecuali baginya ada mahram. Ya. Sehingga ketika wanita itu berhaji tanpa mahram, hajinya sah, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Lalu sekarang ada pertanyaan, bagaimana ada seorang wanita yang melakukan haji sendiri? Suaminya sebenarnya mampu, tapi kronologisnya adalah suami dan istri ini mendaftarnya beda waktu. Hanya berapa jam saja sudah beda tahun gilirannya. Ya, maka suami istri ini yang seharusnya mereka bisa berangkat berdua, jadi terpisah. Maka kalau sesuatu di luar kemampuan orang untuk melakukannya atau menolaknya, maka itu bukan termasuk ya larangan tersebut. Karena itu dia udah berusaha. Enggak ada kesempatan kecuali pisah. Maka dibolehkan baginya untuk tetap berhaji. Ya. Tapi tetap wa'ad bi'u sayyatal hasanata tamhuha, dan ikuti yang jelek itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Karena wanita pergi sendiri, ya, safar sendiri, itu menyelisihi syariat Islam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi Allah wajib bagi manusia yaitu untuk berhaji di Baitul Haram bagi barang siapa yang mendapati kemampuan untuk pergi ke sana. Waqad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis katsiratun fi targhib ummatihi fil hajj. Dan telah banyak hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran umatnya untuk melakukan haji. Wahassim ala hadi taati, atau di sini fi targhib ummatihi fil haji wahassim ala hadi taatil adimati, dan anjuran Nabi SAW kepada mereka untuk melakukan ketaatan yang agung ini. Wa bayani ma yaghnamuna fil haji min ujuri adimatin wa thawabin jazilin, dan penjelasan tentang apa yang akan bisa tumbuh berkembang dari pahala yang begitu dahsyat dari haji dan ganjarannya, ya, dan ganjarannya, dan juga wa ghufranin lidunubi, dan ampunan terhadap dosa, segala macam dosa. Kalau haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Sedangkan amal ibadah yang lainnya itu hanya dosa-dosa kecil. Faman kana mustati'an wajaba 'alaihi an yastahida fi ma'rifati ahkamil haji. Maka bagi siapa yang mampu, maka wajib baginya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Dan di sini liyu'addiyahu 'ala basiratin, agar orang itu bisa melaksanakan haji dengan dasar pengetahuan yang jelas. Wa li fauza bi khairatihi wa ujuril wafirati, agar dia mendapatkan banyak kebaikan, pahala dan juga kelimpahannya. Itu dulu sementara. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah pekan depan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.